Ini calon artis top, kapan posting dulu? Jangan berdiri. Nah. Mas tadi kamu suruh duduk? Jongkok kalau nggak duduk. Aduh, banyak Sunnah. Aturan hidup lo. Udah. Iya, ada hadisnya juga, Ya, silakan. Hadisnya duduk, tapi bukan seperti Saipul, jongkok. Tidak ada boleh. Hadis jongkok. Masa artis di panggung, dikasih yuk. Sama asistennya, menurut manajer. Itu udah kursi, duduk aja ya, dulu. Iya. Oke, yuk, udah agak berlebihan. Silakan Reza. Laksmana Raja di Laut, coba. Udah semakin tegang, kita hibur penonton sedikit.